وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi nafkah dan pakaian kepada ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk para orang tua, terutama ibu, agar menyusui anak-anaknya dengan penyusuan yang sempurna, yaitu selama 2 tahun. Dan setelah 2 tahun, maka itu tidak dianggap sebagai penyusuan. Setelah 2 tahun, tidak dianggap sebagai penyusuan. Dan sebagian besar para ulama menyatakan bahwa tidak termasuk dari mahram apabila menyusui kecuali selama 2 tahun. Maksudnya begini, di dalam Islam itu ada namanya saudara sepesusuan. Anak disusukan kepada orang lain. Nah, tidak dianggap sebagai saudara sepesusuan kecuali jika anak tersebut berumur 2 tahun kurang, artinya sebelum 2 tahun. Kalau sudah lebih dari 2 tahun, maka aktsarul a'immah, kebanyakan para imam dan para ulama, mengatakan itu bukan saudara sepesusuan. Ya. Jadi kalau ada anak yang menyusu kepada orang lain dan dia lebih dari 2 tahun, maka itu tidak dianggap sebagai sepesusuan. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kita baca apa yang disebutkan oleh Al-Syeikh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan, hadza khabarun bima'nal amr. Ini adalah kabar, tapi maknanya adalah perintah. Maksudnya, ketika Allah berfirman, wal walidatu yurdhi'na auladahunna, dan para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun, haulaini kamilain, 2 tahun penuh. Ini kabar, tapi kabarnya berbentuk perintah. Ya, al khabar bima'nal amr. Khabarnya berbentuk perintah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa sang ibu menyusui anaknya selama 2 tahun. Tetapi kabar ini berbentuk perintah. Artinya Allah memerintahkan untuk sang ibu agar menyusui selama 2 tahun penuh. Tanzilan lahu manzilatal mutaqarrir. Artinya, sebagai suatu penetapan, penempatan baginya, alladzi la yahtaju ila amrin. Sebagai suatu penetap penempatan baginya pada suatu kedudukan yang telah diakui dan tetap, yang tidak butuh kepada perintah. Tanzilan lahu manzilatal mutaqarrar. Afwan. La alladzi la yahtaju ila amrin. Yang tidak butuh kepada perintah lagi. Jadi ketika Allah berfirman tadi, para ibu menyusui anaknya 2 tahun secara sempurna. Ini adalah perintah dari Allah yang disebutkan dalam bentuk kabar, tapi dia perintah karena dia sebuah penetapan yang tidak bisa tidak harus dilakukan. Oleh karenanya Allah berfirman, yurdhi'na auladahunna haulain. Yaitu hendaklah ibu-ibu menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun, 2 tahun sempurna. Walamma kanal haul yutlaqu 'alal kamil wa 'ala mu'dhamil haul qala kamilain liman arada an yutimma ar-radha'ah. Lihat. Dan ketika tahun itu diartikan sebagai setahun yang sempurna. Jadi ketika Allah berkata haul, haul itu artinya tahun. Maka maksudnya didakwahi disusui selama setahunan penuh. Berarti kalau 2 tahun selama 2 tahunan penuh. Ya. Liman arada an yutimma ar-radha'ah. 2 tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Fa idza tamma lirradhi'i haulan. Apabila seorang bayi telah sempurna 2 tahun menyusui, faqad tamma radha'uhu. Maka telah selesai masa menyusunya. Jadi batasan bayi menyusui selama berapa? 2 tahun. Berarti yang lebih dari 2 tahun itu bonus. Itu tidak dianggap sebagai menyusukan bayinya. Kemudian wasara labanu ba'da dzalika bimanzilati sa'iril aghdhiyah. Dan air susu yang ada setelah itu, maksudnya setelah itu apa? Setelah 2 tahun. Berfungsi sama dengan segala macam makanan. Artinya seperti dia makanan biasa. Orang seperti makan, cuma bedanya makannya susu. Ya, makannya susu. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, falihadza kana ar-radha'u ba'da hawlain ghayra mu'tabarin la yuhram la yahrum. Artinya, karena itu penyusuan yang terjadi setelah 2 tahun itu tidaklah dianggap dan tidak mengharamkan. Maksudnya tidak menjadikan teman sesusuannya mahram baginya. Ya. Artinya apa para ikhwah? Seperti yang saya jelaskan tadi, aksarul a'immah, kebanyakan para imam berpendapat, apabila bayi ada lebih dari 2 tahun, disusukan kepada wanita lain, maka ibu yang menyusui ini tidak dianggap sebagai ibu sesusunya. Tidak dianggap. Kenapa? Karena lebih dari 2 tahun. Yang dianggap sebagai ibu sesusunya ketika dia disusui sebelum 2 tahun. Bisa dipahami ini ya. Nah, kalau saya perlu bercerita, anak saya Abdullah yang pertama, sebagaimana yang saya ceritakan, itu Abdullah itu umur 8 bulan, beliau saya susukan kepada seorang perempuan. Ceritanya karena kita ingin naik haji bersama saya dan istri. Masih 8 bulan, masih senang-senangnya menyusu, kita harus tinggal. Karena kalau seandainya nanti diakhirkan, nanti datang lagi yang lain. Nanti datang lagi yang lain. Tidak jadi, nanti tidak jadi hajinya. Maka terpaksa kita menyusukan Abdullah kepada seorang perempuan. Perempuan tersebut istri dari kawan saya. Dan orangnya saya lihat salihah. Dan alhamdulillah anak-anaknya penghafal Quran dan semisalnya. Nah, itu karena dia 8 bulan dan menyusunya dalam 5 kali menyusu kenyang, maka perempuan tersebut ibu sepersusuannya Abdullah. Dan anak-anak dari si perempuan ini namanya Ummu Salsa. Anak dari Ummu Salsa ini adalah saudara sepersusuannya Abdullah. Dan tidak diperbolehkan Abdullah untuk menikahi anak perempuan dari Ummu Salsa ini. Dan fi'lan air susu itu adalah pembentukan sifat dan karakter. Abdullah kadang-kadang ada beberapa sifat karakter menurut keluarga sana. Ya, keluarga di sana. Jadi karena 8 bulan dan kita tinggal selama hampir 15 hari. Itu dia kenyang sekali minum air susu si Ummu Salsa ini. Nah, itu seperti itu, ya. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Berarti apabila disusui lebih dari 2 tahun, maka itu bukan saudara sepersusuan. Dan subhanallah, anak-anak dari Ummu Salsa ini pun rekat dengan saudara sepersusuannya, bagaikan adiknya sendiri. Ya, dekat, rekat sekali. Karena memang ya tadi ada air susu yang masuk ke dalam diri Abdullah. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti ketika anak tersebut menyusu kepada orang lain, maka dianggap sebagai saudara sepersusuan kapan? Apabila menyusunya 5 kali susuan kenyang. Jadi bukan 5 kali sedot, bukan, tetapi 5 kali sampai kenyang sekali, nanti 2, nanti 3, baru dinamakan sebagai saudara sepersusuan. Dan ini adatnya orang Arab yang ditetapkan dalam syariat Islam. Ya, adatnya orang Arab. Dan ini salah satu cara syariat Islam untuk memperbaiki keturunan. Berbeda dengan kebiasaan Arab jahiliyah. Orang-orang Arab jahiliyah mempunyai kebiasaan yaitu nikah istibdha'. Nikah secara istibdha'. Caranya bagaimana? Ada seorang lelaki mempunyai istri. Mungkin mereka dari kasta yang buruk. Kasta yang rendah maksud saya. Mungkin mohon maaf berkulit hitam, kemudian hidung pesek, bibir tebal dan semisalnya. Ya, kurang nyaman dilihat. Nah, sang suami ingin merubah keturunan. Dia biarkan istrinya untuk bergaul dengan laki-laki lain. Bergaul dengan laki-laki lain. Agar nanti sang istri ini hamil dari si laki-laki yang biasanya diambil dari orang-orang yang keturunan ningrat. Keturunan yang bagus rupa, orang-orang yang ya yang tinggi lah kastanya. Maka hamil, kalau sudah hamil maka pulang lagi istrinya ke suaminya. Itu salah satu cara nikah orang Arab jahiliyah. Di sana ada lagi cara yang lain untuk merubah keturunan. Yaitu dengan cara si perempuan ini melayani berbagai macam jenis lelaki. Bahkan dia melayani 10 lelaki. Habis itu tujuannya apa? Sama, merubah, memperbaiki keturunan. Nah, nanti ketika si perempuan ini hamil, kemudian lahir, dia berhak memilih lelaki mana yang dia inginkan dijadikan sebagai suaminya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Datang Islam, cara merubah keturunan, memperbaiki gizi yang dimasukkan ke dalam sang anak, yaitu diperbolehkan untuk menyusukan anak kepada perempuan lain. Sebagaimana yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyusu kepada Halimah. Kemudian kepada siapa? Hah? Tuwaibah. Ya. Nah, ini contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam disusukan kepada perempuan-perempuan yang mereka itu ahli fasih dalam bahasa Arab. Makanya bahasa Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat fasih. Disusukan kepada orang-orang yang memang fasih ke dalam bahasa Arab. Yang jelas seperti itu tentang ridha. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat ada hadis disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah dari Imam At-Tirmidzi bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahrumu minar radha'i illa fataqal am'a fi thadi wa kana qabla al-fitam." Tidak menjadikan mahram disebabkan karena sepesusuan kecuali ma fatakal am'a fi thadi, yaitu yang mengisi lambung ataupun alat pencernaan dan sebelum masa 2 tahun. Ini menunjukkan bahwa bisa menjadi saudara sepesuan apabila kalau menyusunya itu kenyang, bukan hanya sekedar menyusu sekali dua kali, tetapi menyusu 5 kali kenyang dan dilakukan sebelum 2 tahun. Wa yukhadhu min hadzal nassi min wa min qawlihi ta'ala wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahran anna aqalla muddatil hamli 6 ashhur. Artinya, dan dari ayat ini dan firman Allah yang lain diambil mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. 30 bulan berarti berapa tahun? 2 tahun setengah. 12 bulan tambah 12, 24. Tambah 6 berarti 30. Iya, 2 tahun setengah. Nah, penulis mengatakan dapat diambil kesimpulan bahwasanya masa kehamilan yang paling sedikit adalah 6 bulan. Ya, 6 bulan. Jadi jangan heran kalau seandainya menikah 6 bulan langsung lahir. Ya. Karena itu masa hamil yang paling sedikit. Dan bahwa mungkin saja dalam tempo secepat itu terlahir seorang bayi. Ya. Kenapa? Karena kan menyusunya sampai disapih 2 tahun. Tadi dikatakan di sini 30 bulan, berarti ya 2 tahun 6 bulan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan wa anna yumkinu wujudul waladi biha wa 'alal mauludi lahu ayil ab rizquhunna wa qiswatuhunna bil ma'ruf wa hadha shamilun lima lamma idza kanat fi hibalihi aw mutlaqatan fa inna 'alal abi rizquha ay nafaqatuha wa qiswatuha wa hiya al ujratu lir radha'. Artinya, dan diwajibkan atas orang yang dilahirkan untuknya, yaitu ayah, memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Nah, ini salah satu hukum menyusukan kepada anak. Sebagaimana sang suami ketika istrinya menyusui anaknya dia nafkahi, maka begitu pula ketika anak tersebut disusukan kepada seorang ibu, maka bapak dari anak itu pun harus memberikan nafkah kepada sang ibu sepesusuan tadi. Sang ibu yang menyusuinya, makan, pakaian. Ya. Ini mencakup semua, baik yang masih dalam ikatan pernikahan dengan suaminya maupun yang telah diceraikan. Artinya begini, ada bayi, ada suami istri cerai. Kemudian istri ini kan punya bayi, hasil perhubungan dari suami istri. Nah, karena dicerai, sang suami yang menceraiannya tetap wajib menafkahi. Menafkahi siapa? Menafkahi istrinya. Karena sang anak tersebut disusui oleh siapa? Istrinya. Itu anaknya si suami. Nah, itu maksudnya. Ya, ini para ikhwah sekalian. Maka seorang ayah wajib memberinya makan, yakni memberi nafkah dan pakaian sebagai upah bagi pekerjaan menyusui yang dilakukannya. Bagaimana yang sudah saya sebutkan tadi. Wa dalla hadza ala annaha idza kanat fi hibalihi la yajibu laha ujrah ghayra an-nafaqah wal qiswah wa kullun bihasabi halih. Ini juga menunjukkan bahwa apabila masih dalam ikatan pernikahan, artinya masih suami istri, suaminya wajib memberi nafkah dan pakaian sesuai kondisinya. Ya, sesuai dengan kondisi. Maksud sesuai dengan kondisi apa? Ini perhatian kepada ibu-ibu. Apa maksud sesuai dengan kondisi? Nafkah yang diberikan suami sesuai dengan kondisi, maksudnya apa? Kemampuan suami. Jangan terlalu minta yang berlebih. Ya, ini ibu-ibu. Kalau diberikan, maka terima dan disyukuri dan berterima kasih. Kecuali kalau seandainya sang suami mampu lebih dari itu, tapi suaminya engken, maka bolehlah protes. Ya, tetapi kalau seandainya memang pekerjaannya ya begitu, penghasilannya begitu, maka terima. Dia sabar. Sebagaimana yang terjadi kepada istri-istri Nabi, yang diceritakan oleh Urwah tentang Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, datang kepada kami bulan purnama, bulan purnama, bulan purnama, 3 bulan purnama, 2 bulan setengah. Ma uqida fi baiti buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah dinyalakan api di rumah istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah masak karena enggak ada yang dimasak. Lalu kalian makan apa? Al-aswadan. Makan 2 hal yang hitam, kurma dan air zamzam. Tapi kadang-kadang kami diberikan oleh tetangga susu. Lihat, ini sabar. Dan kesabaran ini yang kadang-kadang dituntut dari seorang perempuan. Seorang lelaki dituntut untuk lebih ngemong, lebih dewasa, lebih mendidik, lebih mengayomi istrinya, lebih memimpin. Seorang perempuan dituntut lebih sabar. Nah, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kemarin ada orang nelfon saya, ibu-ibu dari Aceh. Mudah-mudahan beliau diberikan kekuatan oleh Allah. Ustaz, bolehkah saya mengangkat rahim saya? Maka saya katakan, apa sebabnya ibu mengangkat rahim? Saya sekarang anak saya umur 17 tahun yang pertama, yang kedua umur 8 tahun, yang ketiga baru umur 12 bulan. Sekarang saya sudah hamil lagi. Kalau saya hamil, maka penyakit-penyakit akan datang. Sakit punggung, sakit ini, sakit ini. Rasa-rasanya untuk hamil yang kelima saya tidak sanggup lagi. Bolehkah saya mengangkat rahim? Maka jawabannya tidak boleh. Karena menikah tujuannya adalah mempunyai keturunan, dan itu maqasidus syariat, itu adalah tujuan dari syariat Islam, yang dengan anak tersebut kita bisa membanggakan Rasulullah SAW di hadapan para umatnya, membuat Rasulullah SAW bangga di hadapan para umat-umat yang lain. Maka tidak boleh untuk mengangkat rahim. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, lihat disinilah butuh kesabaran seorang perempuan. Maka tidak bisa saya jawab kecuali ibu harus sabar. Kalau seandainya sudah lahir anak yang keempat ini, maka kalau ingin, kalau seandainya tidak bisa lah, tidak kuat untuk hamil dalam waktu yang dekat, bolehlah dia untuk menggunakan alat-alat yang menjaga kehamilannya. Adapun memutuskan kehamilan, maka haram hukumnya. Ya, haram hukumnya. Kemudian, wadalla hadza ala annaha idza kanat fi hibalihi la yajibu laha ujrah ghaira an-nafaqah wal qiswah wa kullun bihasabi hal. Falihadza qala la tukallafu nafsun illa wus'aha. Karena itu Allah berfirman, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Fala yukallafu al-faqiru an yunfiqa nafaqatal ghaniyyi. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Tidaklah seorang yang miskin dibebankan untuk memberikan nafkah seperti nafkahnya orang yang kaya. Nah, di sini Bu, juga perhatian kepada ibu-ibu ya, yang sabar jika diberikan nafkah oleh suami. Jangan melihat anu itu bini orang sebelah memakai ini, bini orang sebelah hanya nungkar ini, ya beda. Suami orang sebelah pun beda, kecuali suaminya satu, ya maka baru boleh sama, baru boleh bahiri. Kalau suaminya beda tidak boleh bahiri, karena sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Maka kalau hendak bahiri, biarkan suaminya dua, mempunyai dua, bisa tuh bahiri. Ya, ini Bapak Ibu. Jadi tidak bisa bahiri dengan orang lain, yang itu orang lain itu adalah mempunyai suami yang lain. Kalau ingin bahiri, maka harus berisi kawan. Kawan-kawan dihiri, suaminya satu. Kenapa Mas Yajid ketawa benar? Hendak didoakan kah? Ya, ini. Wala man lam yajid syai'an bin nafaqah hatta yajid. Artinya, dan tidak pula seorang yang tidak punya apa-apa hingga dia mendapatkannya. Artinya, tidak bisa disamakan orang yang kekurangan, yang disempitkan, ataupun di apa, secukupnya, tidak sama dengan orang yang berlebihan. La tudara walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladih. Ay, la yahillu an tudara alwalidatu bisababi waladiha. Imma an tamna'a min irda'ihi aw la tu'ti ma yajibu laha minan nafaqati wal kiswah awil ujrah. Artinya janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan seorang ayah karena anaknya. Maksudnya tidaklah halal bagi seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, baik dengan melarangnya untuk menyusui anaknya, atau tidak diberi hak yang wajib untuknya dari nafkah dan pakaian atau upah. Ini masalah lain. Seorang ibu diharamkan untuk dihalangi menyusui anaknya. Enggak boleh ya, memisahkan anak dengan ibunya, padahal sang anak masih membutuhkan susuan dari ibunya. Dan para ikhwah, bapak ibu, saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, kadang-kadang ini terjadi kapan? Kalau terjadi perceraian. Sang suami marah diambil anaknya dari istrinya atau bekas istrinya itu. Ya. Maka akhirnya sang anak yang menderita. Sang ibu pun menderita. Kenapa menderita ibunya? Tidak bisa menyusui. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan. Wala mauludun lahu biwaladih bi an tamtani'a min irdha'ihi ala wajhil madarati lah aw tatluba ziyadatan 'anil wajib aw wa nahwa dhalik min anwa'id dharar. Dan seorang ayah karena anaknya yakni dengan cara ibunya itu tidak mau menyusui anaknya yang dapat menyengsarakan dirinya, dan ibunya meminta bayaran yang lebih besar dari yang seharusnya dan semacamnya. Maksudnya apa? Sang ibu ini sekarang yang tidak mau menyusui. Akhirnya sang ayahnya merasa beban karena anaknya tidak disusui. Ini juga haram hukumnya. Kalau tadi sang ayah yang membawa anaknya sehingga sang ibu terbebani tidak bisa menyusui anaknya, sang anak pun menderita tidak bisa menyusui dengan ibunya. Sekarang malah si ibu yang tidak mau menyusui anaknya. Nah, ini semuanya haram. Kemudian wa dalla qawluhu mauludul lahu annal walada li abi liannahu mauhubun lah wa liannahu min kasbihi falidzalika jaza lahu al akhdhu min malihi radhiya am lam yardha bi khilafil lihat. Dan firman Allah yang berbunyi yang dilahirkan untuk ayah, menunjukkan bahwa anak itu adalah milik ayahnya karena dialah yang diberikan untuknya, dan karena anak itu adalah hasil jerih payahnya, oleh karena itu boleh baginya mengambil harta anaknya itu baik ridha maupun tidak ridha, berbeda dengan ibu. Allah berfirman yaitu mauludun lah, artinya anak yang dilahirkan itu untuk ayahnya. Ini menunjukkan bahwa ayah lebih berhak pengasuhan dibandingkan ibu. Kemudian menunjukkan bahwa sang ayah, sang anak adalah hasil jerih payah sang ayah. Ya. Oleh karenanya setelah dewasa sang ayah berhak untuk mengambil harta anaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diadui oleh seorang anak. "Tuh bapak saya ngambil harta saya." Bagaimana Rasulullah? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Anta wa maluka li abi." Kamu dan hartamu milik bapakmu berdasarkan ayat ini. Yaitu Allah berfirman, "Wala mauludun lahu biwaladih." Dan tidak boleh memberikan penderitaan kepada sang anak yang dilahirkan untuk ayahnya. Kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Wa qawluhu wa 'alal warithi mithlu dzalik ay 'ala warithi at-tifl idza 'ada udima al-abu wa kana at-tiflu laysa lahu malun mithlu ma 'ala al-abi min an-nafaqah lil murdhi'i wal qiswa fadalla 'ala wujubi nafaqatil aqaribil mu'sirin 'ala al-qaribil warithil musir. Artinya, dan firman-Nya dan waris pun berkewajiban demikian. Maksudnya, orang yang mewarisi anak tersebut apabila tidak ada ayahnya dan anak tersebut tidak memiliki harta, maka ia wajib sebagaimana kewajiban ayah memberi nafkah dan pakaian terhadap wanita yang menyusuinya. Ya. Kalau ada anak, anak tersebut ada yang mengurusnya, maka anak tersebut masih menyusu kepada ibunya. Yang mengurusnya ini yang memberikan nafkah kepada siapa? Ibunya. Misalkan sang ayah ini sudah meninggal, Jadi ada anak, ayah, ayahnya sudah meninggal, cuma ada ibunya. Nah, si anak ini nanti diurus oleh seseorang. Ya, maka anak ini dan ibu ini yang menafkahinya siapa? Seseorang wali dari si anak ini, ahli waris dari si anak ini. Ya, kalau seandainya si anak ini sudah tidak punya siapa? Ayahnya lagi. Itu maksudnya. Dan waris pun berkewajiban demikian. Maksudnya orang yang mewarisi anak tersebut, apabila tidak ada ayahnya dan anak tersebut tidak memiliki harta, maka ia wajib sebagaimana kewajiban ayah. Ia di sini siapa? Orang yang mewarisi anak, ahli warisnya sang anak. Ya, ia wajib sebagaimana kewajiban ayah memberi nafkah dan pakaian terhadap wanita yang menyusuinya. Ini menunjukkan wajibnya memberi nafkah terhadap karib kerabat yang kesusahan oleh karib kerabat pewaris yang berada dalam kelapangan. Jadi anak yatim yang meninggal bapaknya tatkala masih kecil belum balig itu bisa kaya, bisa miskin. Kalau miskin yang ngurus siapa? Ahli warisnya. Kalau kaya yang ngurus juga siapa? Ahli waris. Nah, seperti itu. Jadi ada yang kaya, ada yang miskin tatkala ditinggal mati oleh bapaknya. Intinya tetap diberikan nafkah sang ibu, nafkah makan dan pakaian. Kemudian fa in arada ayil abwan fisalan ay fitamus sabiyyi qabla al haul haulain an taradin minhuma bi an yakuna radiyain wa tashawurin fi ma bainahuma huwa hal huwa maslahatun lis sabi am la. Fa in kana maslahatan wa radiya fala junaha alaihima fi fitamihi qabla al haulain. Nah, lihat ini. Apabila keduanya ingin, yaitu kedua orang tua, menyapih sang anak, maksudnya berhenti menyusuinya bayi tersebut sebelum 2 tahun. Jadi ada kadang-kadang orang tua ingin menyapih anaknya sebelum 2 tahun. Maka bagaimana caranya? Dengan kerelaan dari keduanya, bapak dan ibu sang anak ini, bapak dan ibunya rela untuk disapih kurang dari 2 tahun. Berarti boleh. Di mana keduanya ridho, asalkan ridho dan permusyawaratan antara mereka berdua, apakah hal itu merupakan kemaslahatan bayi atau tidak. Nah, lihat bayinya. Kemudian sang suami ridho enggak? Sang istri ridho enggak? Seperti itu. Saya ingin bertanya, Pak, kenapa disapih kurang dari 2 tahun? Ada apa? Hah? Hamil. Ya. Sang suami ingin anak lagi. Ini Pak, kelas kalian dah mati. Dan sedikit pengalaman ataupun pengetahuan lebih tepatnya, anak-anak itu ketika disusui 2 tahun itu kejiwaannya dia matang. Ya, beda dengan anak-anak yang disusui kurang dari 2 tahun. Kejiwaannya kadang-kadang masih labil. Suka pemalu, kemudian bukan pemalu, suka kurang pede dan semisal. Tapi anak yang disusui 2 tahun dia dewasa, tidak cepat meraju dan semisal. Ya. Kemudian dia lebih mandiri. Ya. Kenapa? Karena memang kurang kan, lebih kurang dari 2 tahun. Jadi itu akan, maka nasihat sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, sapihlah setelah 2 tahun. Tapi boleh kalau seandainya mereka ridho, kemudian setelah itu apa, dengan musyawarah antara mereka. Kemudian penulis mengatakan, apabila ada maslahat, apa arti maslahat? Kebaikan. Kebaikan untuk si bayi dan mereka berdua rela, fala junaha, maka tidak ada dosa atas keduanya untuk penyapihannya yang kurang dari 2 tahun tersebut. Jadi enggak ada dosa, ya. Kemudian penulis mengatakan, fadallatil ayatu bimafhumiha ala annahu in radhiya ahaduhuma ardunal akhari aw lam yakun maslahatun litifl annahu la yajuzu fitamuh. Ayat ini menunjukkan bahwa apabila salah seorang dari keduanya rela, yang lainnya tidak rela. Sang bapak rela misalkan karena ingin, sudah lawas misalkan, kada melakukan program ingin dapat anak. Rela sang bapaknya, tapi sang ibunya kasihan dengan anaknya. Maka ini, atau bukan karena kemaslahatan bayi, maka ini tidak boleh disapih. Tidak boleh disapih dari kurang 2 tahun. Jadi syaratnya tadi harus ada rela, kemudian baik untuk si bayi. Wa qauluhu wa in aradtum an tastardhi'u auladakum ay tatlubu lahumul maradhi'a ghayra ummahatihim ala ghairi wajhil madarati fala junaha alaykum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf ay lil murdhi'at wallahu bima ta'maluna basir fa mujazikum ala dhalika bil khairi wasyarr. Dan firman-Nya, jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, artinya kalian menjadikan wanita yang menyusuinya selain dari ibunya atas dasar tidak memudaratkannya, yaitu membahayakannya, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut, yaitu bagi wanita-wanita yang menyusui tersebut. Jadi wanita-wanita yang menyusui dahulu di zaman Arab itu, wanita-wanita yang menyusui itu sebagai pekerjaan. Itu pekerjaan. Wah Ustaz, gimana Ustaz? Perempuan itu kan ada susunya kalau dia mempunyai anak. Gimana itu? Ya berarti setiap yang punya anak dia senantiasa menyusui. Nah seperti itu. Jadi malah penghasilannya dari itu di zaman dahulu. Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Maka kalau ada wanita yang kita susukan anak kita kepada dia, wanita ini pun berhak untuk mendapatkan biaya makan, pakaian, bulanan, yaitu bagi wanita-wanita yang menyusuinya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan, maka Dia akan memberikan balasannya bagi kalian atas semua itu dengan kebaikan dan keburukan. Nah, ini menunjukkan kita senantiasa harus selalu muraqabah, merasa dilihat oleh Allah. Ini yang kadang-kadang membuat seseorang senantiasa selalu terjaga dari maksiat. Kenapa? Karena ketika sang suami tidak menafkahi istrinya, padahal istrinya menyusui anaknya, ini sebuah kezaliman. Allah Maha melihat. Sang orang tua menyusukan anaknya kepada perempuan lain, sedangkan perempuan ini tidak dinafkahi, tidak diberikan pakaian, makanan, maka Allah pun mengetahuinya, melihatnya. Maka takutlah akan hal itu. Wallahu a'lam. Dan para ikhwah sekalian, memahami Allah Maha melihat itu sangat penting untuk kehidupan kita beragama. Terutama yang sering di depannya ada maksiat, mudah dia mengerjakannya, tidak ada yang menghalangi. Maka terus yakin, oh Allah melihat saya, Allah melihat saya, Allah melihat saya. Wallahu a'lam. Ya, tidak perlu kiranya pertanyaan, cukup kiranya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.